Visioning Indonesia Quick Kianki. Mitra bisnis, Quick Kianki berpandangan selama pola yang ada dalam ilmu organisasi tidak diterapkan oleh pemerintah, maka tubuh birokrasi di negara ini tidak akan pernah bisa menjadi lebih efisien serta efektif. Walaupun pemerintah telah memberikan iming-iming remunerasi guna meningkatkan produktivitas pegawai-pegawai pemerintahan. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianki. Baik, Pak Quick, apakah pola dalam ilmu organisasi memang harus dijalankan secara komprehensif dan tidak bisa dilakukan secara parsial, seperti menjadikan gaji presiden sebagai patokan tertinggi gaji aparat negara? Iya, tapi kan tidak bisa berdiri sendiri oleh karena jumlah pegawai negerinya terlalu banyak. Jadi itu mesti dikecilkan dulu, artinya dirampingkan dulu karena jumlah PNS itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang terjadi di Indonesia, PNS yang ada tidak bisa dipecat, tidak bisa diberhentikan, tetapi PNS-nya itu ditambah terus, gitu kan. Rekrut terus, itu membengkak terus, sehingga gaji saja sudah mengambil berapa persen dari APBN. Jadi itu mesti dirampingkan, betul-betul ramping sesuai dengan kebutuhan. Itu pertama. Setelah itu terjadi, maka gajinya itu dinaikkan, perbandingannya diberesin dulu sesuai dengan merit system. Sesudah itu lalu dinaikkan sampai mencukupi bukan hanya untuk hidup, taraf hidup akan tetapi mencukupi disesuaikan dengan yang berlaku di dunia swasta, ditinjau dari sudut pekerjaan, tanggung jawab, segala. Dengan demikian maka lalu baru menjadi pertanyaan, presiden dengan tanggung jawab segalanya itu pantasnya berapa gitu. Tapi Pak Quick, bukankah Kementerian Keuangan menyebutkan akan menjalankan merit system? Iya, tapi kan sepotong-sepotong. Artinya dia kan tidak menyinggung sama sekali perlunya adanya keperluan pengurangan pegawai negeri. Dia tidak mengungkapkan itu. Lalu dia juga tidak mengungkapkan berapa, dan dia juga tidak mengungkapkan apa konsekuensinya kalau gaji dinaikkan masih korupsi. Dia juga tidak mengungkapkan bahwa mengurangi jumlah PNS itu kan masih memberhentikan, mem-PHK. Nah, PHK itu kan ada uang pesangonnya. Berapa besar diambil dari mana itu. Jadi tidak ada yang berpikir konseptual secara komprehensif lengkap, nggak ada. Demikian Quick Kianki, saya Mary Agustin.